nak beri reti dalam bulan Ramadan. Tapi berapa banyak umat ni jadi jahil dalam bulan Ramadan. Puasa main daun teruk. Nah, puasa main haji. Nah, puasa main bola. Boleh bola. Ni tak tahulah. Puasa main burung ngobok jambu tak tahulah. Nah, kalau boleh buka puasa tu banyak dah. Burung ngobok jambu. Tapi kalau boleh puasa ni, wallahualam. Nah, dalam boleh puasa berapa banyak orang tidur. Nah, puasa dengan habis masa tidur saja. Tengok orang pula suka dalam boleh puasa. Boleh jual kerana maju. Boleh lain tak laku, boleh puasa ni laku. Nah, lebih-lebih lagi orang kawasan Mekah. Dia hidup dengan jual, tak apa. Nah, tapi nak oyak orang-orang telah lalai tu. Boleh puasa, sehingga jual ralik tak ada semaya terawih. Nah, tak ada mari masjid, 5 kali masjid tak ada, mari istikah tak ada. Suruh perbanyakkan dalam bulan Ramadan. Tak ada. Lepas tu puasa tu sama dia. Berapa banyak umat ni jahil dalam bulan Ramadan. Orang perempuan, anak-anak. Lepas mari pula zakat tu tuan. Hari ni berapa banyak orang jahil dalam bab zakat. Bayar zakat sendiri mengikut. Dah, mengikut pemahaman sendiri. Tidak tengok ulama-ulama bagi tahu siapa boleh terima zakat kita. Dah, berapa banyak hari ni umat telah jadi jahil. Lepas mari dalam bab haji pula tuan. Haji, hak besar sekali. Umat ni Allah jaga haji tuan. Siapa buat haji mabrur, dia boleh lepas daripada neraka. Dia boleh masuk syurga tuan. Orang buat haji mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan dia melaka syurga. Satu dua riwayat. Satu riwayat boleh buat tubik orang daripada neraka jahanam melalui haji mabrur dia 400 orang. Riwayat yang kedua 400 keluarga. Haji mabrur. Hari ini berapa banyak orang buat haji? Silap. Asal boleh pergi haji. Dengan tak sah mana pun tak apa. Capur, tina, jatah. Dalam bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumatun. Faman farada fihinna al-hajja. Fala rafata. Wala fusuqa. Wala jidala fil hajj. Ni orang tak boleh jaga. Dalam musim haji. Tina, jatah, capur. Tempat duduk, capur. Makan, minum, capur. Nah, kerja haji fasik ada dalam haji. Dalam kerja haji tak betul. Dalam hidup haji balak. Nah, dalam musim haji bini kita bawa, kita tak tahu hukum macam mana. Dalam musim haji berapa banyak umat jahil. Giduk haji sepak kelo. Gi kelo, gi makan, boleh haji. Gi pada Arafah pun kelo, gi Mina pun kelo. Laki-laki perempuan gi pukul gambar, naik unta. Dia boleh waklik tunjukkan anak cucu dia. Kata ni tok dia pergi Mekah jamek dulu. Ikut orang nak pukul gambar mana heret uta. Uta ni tak ada dah lah. Kalau orang dulu, pak kita ni orang kata bodoh sepuluh lembu. Kalau Mekah orang kata bodoh sepuluh uta tu. Orang pergi Mekahnya tipu di uta tu. No di Mina ni orang duduk kain molek-molek. Naik atas belakang uta pukul gambar. Waklik nak tunjukkan anak cucu. Dia tak tahu dalam ayat ni. Berapa banyak umat jadi jahil. Tuan-tuan dan saudara mulia. Lepas tu dalam ibadat-ibadat ni kita jahil dah. Nah, hak besar umat ni tuan-tuan tinggal calon Nabi SAW. Senah Nabi tak ada. Dalam kehidupan kita. Anak, bini, dan keluarga kita habis. Ambil orang lain. Bila nak mari menikah, ambil pasal orang lain. Nah, nikah kahwin, mari nikah masjid sungguh. Akik di Mekah 500 kuk, 1000 kuk. Tapi alah balik belakang tu ada lagi dungdang-dungdang bunga sirih belaruk. Peratur jadi raja, jadi permaisuri. Dulu dalam rumah, lah nipah keluar rumah. Nah, ni berapa banyak umat jadi jahil. Mengaji. Bukan tak mengaji. Kalau tanya ambil mana hak dia buat? Betul ke tak dengan Quran? Allah hantar Quran untuk jadi petunjuk. Paniak kita buat ni betul ke tak? Tak ada. Nabi Allah hantar Nabi untuk jadi contoh. Pani contoh Nabi buat ke tak? Tak. Pada ke tak dalam kitab? Tak ada. Faham mana? Semua pakai iling pala. Ambil daripada tak ada arah. Tak ada arah lah. Moga dia mau pakai wak balas ni belakang.